They ask me, nowadays, are there many Riyas, noble ones, in Indonesia? How we should give answer to this question? You Indonesians should give answer to this question. Is it true? Jadi masih ada satu pertanyaan, yaitu apakah ada orang suci atau Arya yang di Indonesia saat ini? Jadi seharusnya kalian yang memberikan jawabannya, bukan saya. Last. In my last Dhamma talk, unconsciously, I gave one answer. Wrong answer is Sri Lanka under the Sona Bhumi. No, Sri Lanka is not under the Sona Bhumi. Sona Bhumi is maybe possible way is Burma, Thailand, Laos, Cambodia. Maybe Vietnam, then Malaysia, Singapore, Indonesia. These are Sona Bhumi. After the that council, King Asoka asked to the Venerable Mogli, Mahamogli Buddha Desha Thera, to send Sanghas to work missionary, to do missionary works. Venerable Mahamogli Buddha Desha Thera is the head of that council. After the that council, Venerable Mahamogli Buddha Desha Thera, requesting of King Asoka, he sent 9 group of bhikkhus. Among 9 group, 1 group is Venerable Sona and Venerable Udra. They lead this group. This group spread the Dhamma through of Southeast Asia. Venerable Mahamainda and his group, one group. Venerable Mahamainda is the King Asoka's son. He was also a Arhat. He is as a leader. He is one group headed by the Venerable Mahainda, Mahamainda. Went to Sri Lanka to promote Buddha Sasana. In the same way, Sangha Maida is the daughter of King Asoka. She is also Arhat. She, the one Bhikkhuni group headed by Sangha Maida, also visited to Sri Lanka to form Bhikkhuni Sangha. However, in our Southeast Asia Sona Bhumi, there is no bhikkhuni, Theravada bhikkhuni, who formed the Theravada bhikkhuni Sangha in Southeast Asia. This is sorrowful thing. Why? I don't know. Dalam dalam dhamma di sana yang lalu saya ada membuat sebuah kekeliruan, yaitu bahwa Sri Lanka tidak tercakup di dalam suwarna bumi, karena yang namanya suwarna bumi itu hanya meliputi negara Myanmar sekarang, kemudian Thailand, Laos, Kamboja, mungkin Vietnam, kemudian Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Jadi setelah sejak konsili yang ketiga, Raja Asoka memohon kepada Moggaliputta Tissa, yang mulia Moggaliputta Tissa, beliaulah yang sebagai pemimpin konsili pada saat itu. Raja Asoka memohon beliau untuk mengirim sejumlah dhammaduta ke berbagai negara untuk menyebarkan dhamma. Dan atas permintaan Raja Asoka inilah lantas Yang Mulia Moggaliputta Tissa Thera mengutus 9 kelompok ke berbagai penjuru di dunia. Yang Mulia Sona dan Yang Mulia Utara dikirim, berdua dikirim ke suwarna bumi, ke Asia Tenggara. Kemudian kelompok yang lain lagi, yaitu Mahinda, yaitu putranya Raja Asoka yang sudah mencapai arhat, juga sebagai seorang bhikkhu tentu saja. Mahinda ini dia diutus bersama rombongannya ke negara Sri Lanka, termasuk juga putri dari Raja Asoka, yaitu Sanggamitta. Putri Raja Asoka, yaitu Sanggamitta ini juga sudah mencapai arahat. Dan lantas oleh beliaulah di Sri Lanka dibentuk Sangga Bikuni. Cuma sayangnya pada saat itu di Asia Tenggara, pada rombongan Yang Mulia Sona dan Utara, tidak diutus Bikuni. Sehingga di Asia Tenggara tidak ada Sangga Bikuni. Ini memang sungguh menyedihkan. In Sri Lanka, Bikuni Sangha also disappeared 500 years later. Only 500 years taking maintain Theravada Bikuni Sangha tradition. However, in our Sona Bumi, we do not understand how many bhikkhunis are there. It is not mentioned in our sasana wansa, sasana history. I think in Sona Bumi, many women have attachment a lot to their sons and daughters and their husband. This is maybe reason, maybe. They don't want to ordain as a bhikkhuni. Sangga Bikuni di Sri Lanka hanya bertahan selama 500 tahun. Jadi setelah 500 tahun itu pun lenyap. Di Asia Tenggara, dari berbagai kitab yang ada, tidak disebutkan ada berapa sebetulnya Bikuni yang ada. Jadi kita tidak tahu persisnya bagaimana. Mungkin, mengapa di Asia Tenggara tidak ada bikuni? Mungkin karena wanita di Asia Tenggara terlalu melekat pada putra-putri mereka. Mungkin itu salah satu sebabnya. If Indonesians wants to see many real noble ones in Indonesia, then you must try to become noble ones first. It is better. Jadi kalau kalian ingin melihat adanya Arya di Indonesia, adanya orang suci di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah kalian sendiri yang berupaya keras untuk mencapai kesucian tersebut. Pertanyaan ke-11. How can we have the ability to know what and where a person has been reborn into? Bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan untuk mengetahui apa dan di mana seorang telah dilahirkan kembali? If you want to know your destination, first you must try to practice dependent origination. This is the second noble truth of the origin of suffering, Samudaya Sicca. If you want to understand the dependent origination by your own direct knowledge, first you must try to discern ultimate materiality and ultimate mentality, both internally and externally. These ultimate materiality and ultimate mentality are the noble truth of the suffering, dukkha sitta. If you had penetrated the noble truth of suffering, dukkha sitta, by your direct knowledge, then you can proceed to practice or to understand dependent origination by your own direct knowledge. Apabila kalian ingin mengetahui nantinya kalian akan terlahir di alam mana, pertama-tama kalian harus memiliki pengetahuan langsung terhadap paticca samuppada. Paticca samuppada itu adalah kebenaran kedua dari empat kebenaran Arya. Dan untuk bisa memahami paticca samuppada, sebelumnya kalian sudah harus mampu untuk melihat fenomena batin dan fenomena materi, baik secara internal maupun secara eksternal. Maksudnya, baik pada diri kalian sendiri maupun melihat orang lain atau makhluk yang lain. Jadi kalian mampu melihat fenomena materi dan fenomena batin untuk diri kalian sendiri maupun untuk makhluk yang lain. Nah, kemampuan melihat nama rupa atau fenomena batin dan materi baik secara internal maupun eksternal ini merupakan kebenaran Arya yang pertama, yaitu dukkha sacca atau kebenaran tentang dukkha. Jadi kebenaran yang pertama ini kalian harus mengetahui, harus melihatnya dengan pengetahuan langsung dari kalian sendiri. Kemudian setelah itu baru maju ke melihat ke paticca samuppada, dan itu pun harus kalian lakukan dengan pengetahuan langsung dari kalian sendiri. If you had already practiced samatha up to jhana stage, especially up to both jhana stage, every day you must re-establish this both jhana concentration. When the both jhana concentration produces a lot the light of wisdom, at the day, you can practice four elements meditation systematically. If you practice four elements meditation systematically, you can see your body is composed of subatomic small particles called kalpas. If you analyze those kalpas, then you can understand ultimate materiality by your direct knowledge. Again, you must continue to discern ultimate mentality. There are endocognitive process, ear-do, nose-do, tongue-do, body-do, and mind-cognitive process. In mind-cognitive process, there are also jhana dhammas. So all these modalities you must discern. After discerning this ultimate materiality and ultimate mentality, you must also try to discern this ultimate materiality and mentality in the external world. If you can discern ultimate materiality and ultimate mentality both internally and externally, at that time you are ready to practice dependent origination, to understand by your own direct knowledge. Jadi pertama-tama kalian harus berlatih samatha dulu sampai mencapai jhana. Maksudnya adalah jhana keempat. Jadi setiap kali kalian duduk harus mampu untuk memasuki jhana keempat. Kemudian dari jhana keempat ini akan menghasilkan banyak cahaya kebijaksanaan yang sangat kuat. Dari cahaya kebijaksanaan ini, lantas kalian berusaha untuk melihat empat unsur secara, untuk melatih meditasi empat unsur secara sistematis, sehingga nantinya kalian mampu untuk melihat kalapa-kalapa yang ada di dalam badan Anda, pada jasmani kalian. Dari melihat kalapa-kalapa ini, lantas kalian akan melihat fenomena materi yang paling hakiki. Kemudian dari melihat paramattha rupa ini atau fenomena materi yang paling hakiki ini, kalian melanjutkan lagi ke melihat fenomena batin yang paling hakiki. Dari sini kalian maju lagi ke melihat proses kesadaran yang terjadi di keenam indria. Jadi satu-satu kalian melihat proses kesadaran yang terjadi pada pintu mata, pintu indria mata, kemudian ke indria-indria lainnya. Kemudian dari sini kalian akan melihat adanya jhana dhamma. Kemudian setelah itu kalian melihat fenomena batin dan materi yang terjadi, yang ada pada yang ada di luar diri kalian. Maksudnya melihat fenomena materi dan batin yang ada pada makhluk yang lainnya. Nah, setelah menguasai ini baik secara internal maupun eksternal, maksudnya kalian mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi pada diri kalian maupun pada makhluk yang lainnya, barulah kalian lanjut ke pemahaman atau pengamatan terhadap atau penglihatan terhadap paticca samuppada melalui pengetahuan langsung kalian. While discerning dependent origination, there are different ways. Why are there different ways? Buddha teaches different ways depending on the latent tendency and inner inclination of the listeners. Because of this reason, Buddha also teaches dependent origination in different ways. Among those ways, usually we teach Ahara Sutta Desana Metta. Ahara Sutta is mentioned in Nidana Vagga Sanyutta Pali. In that sutta, Buddha teaches to discern dependent origination from the present moment, from the present moment up to the past nama rupa stage, up to the discerning of past nama rupa stage. Present moment means in the present, many meditators are usually accumulating wholesome dhammas. Why are they accumulating these wholesome dhammas? Why? What do you want to be in future? What do you want? This is problem. If you want to be Man or a woman in future, this is also we call attachment to future existence. If you want to be bhikkhu or bhikkhuni in future, this is also attachment. If you want to become deva or brahma in future, this is also attachment. This attachment is main point. Based on this attachment, you accumulate wholesome dhammas, such as donation, purification of bhaju, practicing samatha and vipassana, etc. Pelatihan Paticca Samuppada ini mempunyai beberapa cara. Mengapa bisa sampai ada beberapa cara? Karena Sang Buddha mengajarkan Paticca Samuppada berdasarkan kecondongan manusia, kecondongan para pendengarnya. Jadi karena ada perbedaan kecondongan dari masing-masing pribadi, sehingga Sang Buddha mengajarkan cara yang berbeda-beda pula. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang Paticca Samuppada, yang paling umum adalah yang didapati di dalam Ahara Sutta Desanamagga. Ini merupakan salah satu bab, ada di dalam salah satu bab dari Samyutta Nikaya. Di dalam ajaran tersebut, di dalam sutta ini dijelaskan bahwa pertama-tama dilihat dulu apa yang terjadi pada saat ini, apa yang terjadi pada kelahiran ini. Kemudian baru menengok ke nama rupa di masa lampau, maksudnya kelahiran lampau. Kemudian pada saat kita menengok apa yang terjadi saat ini cukup banyak kusala kama yang telah yang dilakukan. Banyak yang menginginkan, mengapa orang melakukan kusala kama? Karena adanya keinginan, mereka ingin menjadi seorang pria atau ingin menjadi seorang wanita. Jadi ini merupakan suatu kemelekatan terhadap eksistensi di masa depan, keberadaan di masa yang akan datang. Ada juga yang ingin menjadi bhikkhu atau bhikkhuni. Ini pun merupakan suatu kemelekatan terhadap eksistensi atau keberadaan di masa yang akan datang. Ada yang ingin menjadi dewa, ada yang ingin menjadi brahma, dan ini pun merupakan suatu kemelekatan terhadap keberadaan di masa yang akan datang. Jadi karena adanya kemelekatan inilah seseorang melakukan kusala kama, mengumpulkan berbagai perbuatan baik, misalnya melalui berderma, dana, menjalankan sila, dan juga berlatih meditasi. To understand divinity origination, I would like to explain with few examples. In Daino Gaspa Buddha, there is one bhikkhu called Sahaga. He practiced samatha and vipassana diligently and he became anagami Naradana. For anagamis, 8 attainments, 8 types of jhanas are very easy. However, he specialized first jhana only. Why? He want to be reborn in first jhana, playing as a Mahabrahma. In this case, I want to explain Avijjhadana Upadana Sankhara Kamma. Untuk memahami Paticca Samuppada, saya ingin mengajukan sejumlah contoh Pada zaman Buddha Kassapa, ada seorang biku yang bernama Sahaka. Biku Sahaka tersebut, dia berlatih meditasi samatha dan vipassana dengan tekun, dan akhirnya mencapai tingkat kesucian yang ketiga, yaitu tingkat anagami. Yaitu tidak akan kembali ke dunia ini lagi. Dan bagi mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami, untuk mencapai 8 pencapaian itu bukanlah suatu hal yang sulit. Jadi dengan kata lain, gampang untuk mencapai jhana sampai ke 8. Nah, tetapi Biku Sahaka ini dia mengkhususkan diri pada pencapaian jhana yang pertama. Mengapa dia mengkhususkan diri pada pencapaian jhana yang pertama ini? Karena dia ingin terlahir sebagai Mahabrahma. Dan jadi karena keinginan inilah dia mengkhususkan diri pada pencapaian jhana yang pertama ini. If a meditator wants to be reborn in one of Brahma place, he must specialize one type of jhana to attain that place. In this case, Sahambadi, yes, Sahaka Bhikkhu, although he already attained 8 types of jhana, he specializes only for jhana because he wants to be reborn as a Mahabrahma in for jhana place. But if someone wants to be reborn in second jhana plane, etc., they must also specialize that second jhana in the same way. In this case, if he understands as a Mahabrahma, this understanding is wrong understanding. Why? When discerning ultimate materiality as well as ultimate mentality, both internally and externally, at the time, a meditator already see within 31 planes there are only ultimate materiality and mentality. As soon as they arise, they pass away very, very quickly. There is no time to tell this is man, this is woman, this is Deva, this is Brahma, etc. If they understand this is me, this is woman, or this is Deva, or this is Brahma, such type of understanding is wrong understanding. That wrong understanding is called avijja, ignorance, or delusion. Jadi apabila seseorang ingin terlahir di Mahabrahma, jadi pertama-tama dia harus mengkhususkan diri pada pencapaian jhana yang pertama. Demikian pula, apabila seseorang ingin terlahir di alam Brahma yang lainnya, misalnya yang tingkat kedua, dia harus mengkhususkan diri pada pencapaian jhana yang kedua. Nah, bagi mereka yang sudah mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi, baik secara internal maupun eksternal, mereka sesungguhnya pada saat melihat fenomena-fenomena demikian, sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk menceritakan, untuk mengatakan bahwa ini adalah pria, ini adalah wanita, ini adalah dewa, ini adalah Brahma. Tetapi bagi mereka yang masih bisa membeda-bedakan antara pria, wanita, kemudian dewa dan Brahma, maka mereka sesungguhnya memiliki suatu pandangan yang salah. Pandangan salah inilah yang disebut sebagai avijja. Attachment to the Mahabrahma life is dana craving. But this craving is not so strong enough to be reborn in one of woeful states. The craving between man and woman, or the attachment between man and woman is very strong. That attachment can produce to be reborn in one of woeful stage after death. But now, attachment to the Brahma life is very weak. However, without this attachment, his jhana karma cannot produce any new existence. Because of this reason, this attachment is just only for supporting cause for his jhana karma to produce to be reborn in Mahabrahma plane only. Karena kemelekatan terhadap kelahiran sebagai apa Mahabrahma inilah yang membuat seseorang akan terlahir sebagai seorang atau sesosok Mahabrahma. Dan kemelekatan demikian disebut sebagai tanha, yaitu ya haus, secara harafiah berarti haus atau biasanya diterjemahkan sebagai nafsu keinginan. Nah, nafsu keinginan atau tanha untuk terlahir sebagai Mahabrahma ini sesungguhnya tidak cukup kuat untuk membuat seseorang terlahir di alam rendah. Tetapi apabila kemelekatan terhadap kemelekatan untuk dilahirkan sebagai pria dan wanita itu cukup kuat untuk membuat seseorang terlahir di salah satu dari alam yang rendah. Tetapi sebaliknya, kemelekatan terhadap Mahabrahma ini tidak cukup kuat untuk membuat seseorang akan terlahir di alam apaya atau alam yang rendah. Bagi mereka yang tidak memiliki kemelekatan yang begitu kuat, maka ini kemelekatan yang tidak begitu kuat terhadap kelahiran sebagai Mahabrahma ini, mereka ini dengan sebab ini lah yang membuat mereka terlahir sebagai Mahabrahma. Jadi kemelekatan yang tidak begitu kuat ini yang apa membuat mereka sebagai terlahir sebagai Mahabrahma. I will repeat again. Number one, avijja, ignorance, wrong understanding. There is as a Mahabrahma. Wrong understanding as a Mahabrahma. Number two is tanha, craving, attachment to the Mahabrahma's life or Mahabrahma's existence. Number three is upadana, clinging. In this case, clinging means repeated attachment to the Mahabrahma life is called clinging. Jadi saya akan mengulangi. Yang pertama adalah avijja atau ketidaktahuan. Avijja ini merupakan suatu pemahaman yang salah terhadap eksistensi sebagai Mahabrahma ini. Pemahaman yang salah terhadap Mahabrahma. Kemudian yang kedua adalah tanha. Tanha merupakan kemelekatan terhadap kehidupan sebagai sesosok Mahabrahma. Kemudian yang ketiga adalah upadana. Upadana ini merupakan kemelekatan yang berulang-ulang. Kemelekatan yang berulang-ulang terhadap kehidupan sebagai seorang Mahabrahma. Number four is sankhara formations. In this case, his sankhara formations are Vajjana sankhara formations. There are 34 mental formations in Vajjana. What are 34? Do you want to know this 34? Please practice practically. We are teaching this system practically. Yang keempat adalah sangkara atau suatu keberadaan atau bentukan-bentukan yang bersyarat, yang keberadaannya bersyarat. Di dalam jhana yang pertama, secara keseluruhan ada 32 jenis, 34 ya. Jadi dalam jhana yang pertama ada 34 jenis sangkara ini, atau faktor-faktor dari sangkara ini. Kalian ingin mengetahuinya apa saja dari ke-34 ini, maka kalian harus berlatih dengan tekun, karena kita ada mengajarkan secara sistematis bagaimana untuk melihatnya. If a meditator wants to be reborn in Brahma world, like Sahaga Bhikkhu, especially in Phajana brain, they must specialize this Phajana up to Niyabhyat moment. What is specialized? We must re-establish this Phajana concentration repeatedly again and again throughout their life. While practicing or while re-establishing this Phajana Dhamma, there are four main important factors. Number one, chanda, desire. Desire must be very strong. I have another case. Please, Sarah, forgive me to go back to home. No such type of desire. Very strong desire. I will try. I will never come back. In this way, they should have enough desire for the attainment of Brahma life. Number two is Variya Ausaha. They must practice again and again with strong energy, strong effort. Sometimes very lazy. This session cannot sit well. Many wandering minds. Such type of effort is impossible. Chaita, their mind must be very strong for the attainment of that Mahabrahma life. And then Vimansa, Pinya, wisdom faculty, penetratively knowing the Phajana object as well as Phajana Dhammas. So these four are called 80 Bhadas, four accomplishments, four instruments or four main causes to maintain this jhana concentration. This jhana means for sahaga phajana. So with this whole accomplishment, if he practice this phajana again and again, repeatedly throughout his life, such type of practice is called specialized. Jadi apabila seseorang ingin terlahir sebagai sesosok Brahma, sebagaimana yang diinginkan oleh Bhikkhu Sahaka ini, maka orang tersebut pertama-tama dia harus mencapai jhana. Dia harus mempertahankan jhana yang pertama ini sampai saat-saat menjelang kematian. Jadi dia harus mengkhususkan diri dalam pencapaian jhana yang pertama ini. Apa yang dimaksudkan dengan mengkhususkan diri? Maksudnya adalah dia harus memasuki jhana pertama tersebut berulang-ulang selama hidupnya. Setelah itu, jadi dalam usahanya ini dia harus memiliki 4 hal. Yang pertama adalah canda. Canda adalah keinginan. Keinginan untuk, dalam hal ini keinginan untuk mencapai alam Maha Brahma. Di sini ada sejumlah yogi. Mereka acap kali mengatakan, Bante, saya ada urusan, saya mau pulang sebentar. Nah, ini menunjukkan bahwa canda kalian untuk melakukan meditasi masih kurang kuat. Masih ada hal-hal yang bisa membelokkan keinginan kalian untuk bermeditasi. Nah, yang pertama adalah memiliki canda yang kuat. Kemudian yang kedua adalah wirya, memiliki wirya, semangat atau usaha yang menggebu-gebu, bersemangat. Dan kalian seyogianya, apabila memiliki wirya ini, kalian seyogianya berlatih berulang-ulang kali. Dan dengan usaha maupun energi maupun semangat yang kuat. Seringkali ada yogi mengatakan bahwa Bante, saat ini saya banyak pikiran saya, banyak batin saya banyak mengembara, sehingga saya agak malas untuk bermeditasi. Nah, itu menunjukkan wirya yang kurang. Yang ketiga adalah citta. Citta adalah memiliki batin yang kuat, tekad yang kuat untuk mencapai alam maha brahma. Kemudian yang keempat adalah vimansa. Vimansa adalah memiliki kebijaksanaan untuk menembus, memiliki kemampuan untuk menembusi, melihat hal-hal yang paling dalam. Di dalam hal ini, dia harus mampu menembusi, melihat jana dhamma yang pertama, maupun mampu melihat objek jana yang pertama. Jadi keempat hal inilah yang perlu dimiliki seseorang. Jadi yang pertama adalah canda, yang kedua wirya, tiga citta, yang keempat adalah vimansa. Keempat hal inilah merupakan suatu kekuatan yang mampu membuat seseorang mempertahankan konsentrasi jananya. Keempat hal inilah yang biasa disebut sebagai empat pencapaian. Nah, apabila seseorang mampu mengulang-ulang pencapaian jananya dalam selama hidupnya itu, maka itulah yang disebut sebagai mengkhususkan diri. However, these jhana formations are also a nature and permanent. As soon as they arise, they pass away very, very quickly. However, with the intention for the attainment of Vajjhana play, he re-established this Vajjhana concentration. Because of this reason, this Vajjhana concentration, although it passes away, left behind the karmic post, karma potentiality. This karma potentiality is called karma, number 5 karma. Namun, faktor-faktor jhana ini yang keberadaannya bersyarat, itu pun muncul dan lenyap secara cepat, bersifat tidak kekal. Jadi apabila seseorang memiliki keinginan untuk mencapai jhana yang pertama, maka dia harus memasuki jhana pertama, konsentrasi jhana pertamanya, dan nantinya setelah meninggal, dia akan meninggalkan suatu potensi kamma. Dan potensi kamma inilah yang disebut sebagai kamma di dalam paticca samuppada, di dalam faktor yang berikut dari paticca samuppada. This karma potentiality is very difficult to see for many meditators, but If they want to see this karma potentiality, they should re-establish this vajjhana concentration again and again. When this vajjhana concentration passed away, it left behind the karma potentiality. That karma potentiality, they must try to see. If they try again and again, one day, when concentration is also enough to see, then they can see this karma potentiality by their own direct knowledge. Namun, potensi karma ini agak sulit untuk melihatnya. Jadi apabila seseorang dia mampu memasuki jhana yang pertama secara berulang-ulang, maka setelah meninggal dia akan melihat potensi, dia akan meninggalkan potensi karma tersebut. Dan apabila konsentrasi kita cukup memiliki konsentrasi, maka nantinya akan mampu untuk melihat potensi-potensi karma ini melalui pengetahuan langsung kita. This karma potentiality is teaches in Patthana point. The Buddha teaches this karma potentiality in Patthana karma picture session. I will repeat altogether. There are five causes. Number one, avijja, ignorance. Number two, tanha, karibai. Number three, ubadhana, kalinge. Number four, sankhara, pajana, sankhara, formations. Number five, karma, potentiality. Altogether, there are five causes. Because of these five causes are ready. When that Sahaga passed away, he was reborn in Mahabrahma place as a Mahabrahma. But when he was reborn in Mahabrahma place, his name was Sahampati. You may understand this Sahampati. That Sahampati was one of Mahabrahma who came down to the Buddha to ask to teach Dhamma. When our Buddha reluctant to teach Dhamma, one day our Buddha reflect with his knowledge to the different types of beings. He saw many beings which are full of defilement dust. Because of this reason, his mind reluctant to teach Dhamma. At that day, Sahampati Brahma quickly came down from the Brahma world and to the Buddha and asked to teach Dhamma. There are some people whose wisdom I has a little bit defilement dust. Because of this reason, Buddha also accepts his request. Potensi karma ini diajarkan di dalam ajaran Sambuddha tentang paccaya. Dan saya ulangi, jadi yang pertama adalah avijja, yang kedua adalah tanha, avijja ketidaktahuan, kemudian tanha, kemudian yang ketiga adalah upadana, yang keempat adalah sangkara, dan yang kelima adalah karma. Lima sebab inilah yang apabila sudah siap akan membuat seseorang terlahir di alam yang baru. Jadi ketika Biku Sahaka ini meninggal, ya karena kelima sebabnya ini sudah siap, sehingga membuat dia terlahir di alam Maha Brahma. Dan setelah terlahir sebagai Maha Brahma, nama beliau bukan lagi Sahaka tetapi Sahampati. Brahma Sahampati. Dan Kalian tentu saja cukup akrab dengan nama tersebut, Maha Brahma ini, karena Maha Brahma ini atau Brahma Sahampati ini, dia turun ke dunia memohon Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma kepada umat manusia, mengajarkan Dhamma kepada makhluk hidup lainnya. Karena pada saat setelah mencapai pencerahan, setelah meninjau atau merenungkan kembali pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh beliau setelah pencerahan, beliau menyadari bahwa pengetahuan tersebut agak sulit untuk diterima oleh mereka-mereka yang masih memiliki banyak debu dalam mata batin mereka. Oleh karena itu, pada saat itu Sang Buddha agak segan untuk mengajarkan Dhamma tersebut kepada umat manusia maupun makhluk hidup lainnya. Lantas, setelah mengetahui keengganan dari Sang Buddha tersebut, Brahma Sahampati langsung turun ke dunia dan memohon Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma yang telah ditemukan tersebut. Beliau mengatakan bahwa ada sejumlah orang di mana di mata mereka ada sedikit debu sehingga mereka mampu untuk melihat ajaran Dhamma tersebut. Dan setelah dimohon oleh Brahma Sahampati ini, lantas Sang Buddha setuju untuk mengajarkan Dhamma kepada umat manusia. Another example is Kadigara, Pot Maker. Kadigara is one of the disciples of Kassapa Buddha. He was also Anagami, Noradana. However, he cannot ordain as a bhikkhu because he had two parents. His parents are blind. Because of this reason, he cannot ordain. He must serve to his parents. However, he specializes both channels. Although he already admits he specializes both jhana, what is the reason? He want to be reborn in Aviha Plain, one of the five pure apples, Sodawasa Plain. Contoh yang lain adalah Gatikara. Gatikara ini adalah seorang siswa dari Buddha Kassapa. Gatikara ini dia juga sudah mencapai tingkat kesucian Anagami. Cuma Gatikara ini dia bukan seorang bhikkhu. Dia tidak bisa ditabiskan sebagai seorang bhikkhu karena kedua orang tuanya buta dan dia harus melayani kedua orang tuanya tersebut. Gatikara ini dia mengkhususkan diri, dia mengambil spesialisasi dalam jhana keempat. Walaupun beliau sudah mencapai 8 samapati, 8 pencapaian, sudah mencapai jhana ke-8, tetapi beliau lebih mengkhususkan diri pada jhana keempat. Mengapa? Karena beliau ingin terlahir di alam Aviha. Ingin terlahir di salah satu alam Brahma yang disebut sebagai alam Aviha. Alam Aviha ini merupakan salah satu alam dari kelompok alam Sudawasa atau kediaman murni atau kediaman suci. He cannot ordain because of he had responsibility to serve his two blind parents. But there is also another responsibility. He always served. He nearly every day served Kassapa Buddha also. Because of this reason, he cannot ordain. But he always observes his 10 precepts. He never touches money. He never eats dinner. As a lay devotee, who is serving for his blind parents as well as for Benarebe and for Kasava Buddha. You should emulate this sila, purification of sila, as a lay devotee only. This is natural sila for Anagami Noradana's distinct precepts. Jadi Gatikara ini dia tidak bisa ditabiskan sebagai biku selain karena masih ada tanggung jawabnya terhadap kedua orang tuanya yang sudah buta. Selain itu dia juga memiliki tanggung jawab yang lain, yaitu setiap hari melayani Buddha Kasapa. Jadi sebagai walaupun sebagai seorang umat awam, bukan sebagai seorang biku, beliau menjalani 10 sila. Jadi beliau tidak pernah menyentuh uang, juga tidak makan malam. Jadi beliau menjalankan sila 10 sila ini dengan baik. Kalian seyogianya meniru teladan dari Gatikara ini. Jadi walaupun hidup sebagai seorang perumah tangga, tetapi mampu menjalankan ke-10 sila. 10 sila ini merupakan suatu pakati sila, suatu sila alamiah bagi seorang anagami. Jadi seorang anagami pasti akan menjalankan sila tersebut secara otomatis. Ya. In this case, I also want to relay 5 causes. Number 1, avijja, ignorance. He understands as a Brahma in Aviha plane. This is wrong understanding. Then number 2, craving, tanha, attachment to the Aviha Brahma's life. Number 3, Ubadana Kalinge, repeated attachment to the Aviha Brahma's life. Number 4, Sankhara formations. In this case, he specialized both jhana dhamma sankharas. There are 31 mental formations in both jhana. Number 5 is kamma, the kamma potentiality of these both jhana dhammas. Altogether, there are 5 causes. Because of he accumulated these 5 causes. After death, he was reborn in Aviha Brahma plane, one of the 5 Sotavasa pure effort planes. Jadi, karena adanya 5 sebab, maka Gatikara ini terlahir di alam Aviha setelah kematiannya. 5 sebab yang membuat dia terlahir di alam Brahma tersebut adalah, pertama, adanya avijja, ketidaktahuan. Avijja terhadap makhluk Aviha, makhluk yang terlahir di Aviha, atau makhluk yang berada di alam Aviha atau alam Mahabrahma ini. Kemudian sebab yang kedua adalah tanha, adanya tanha, adanya kemelekatan terhadap alam ini, yaitu alam Aviha atau alam Mahabrahma ini. Kemudian yang ketiga, adanya faktor yang ketiga adalah upadana, yaitu kemelekatan yang berulang-ulang terhadap alam Aviha ini. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat adalah sangkara. Sebab yang keempat adalah sangkara, yaitu beliau mengkhususkan diri dalam sangkara dari jana keempat, mengkhususkan diri dalam bentukan-bentukan batin yang ada dalam jhana keempat. Bentukan-bentukan batin atau ya bentuk-bentuk batin yang ada di jhana keempat ini secara keseluruhan ada 31. Dan yang kelima adalah sebab yang kelima adalah kamma, yaitu potensi kamma dari jhana dhamma yang keempat. Jhana dhamma yang keempat. Jadi akibat sudah mengumpulkan kelima sebab ini, yaitu avijja, tanha, upadana, sangkara, kamma, yang berhubungan dengan kelahiran sebagai Mahabrahma, inilah membuat Gatikara setelah meninggal terlahir di alam Awiha, yaitu salah satu alam dari lima alam yang ada di dalam alam Sudawasa. Gatikara change our body sada jadi bala via good press and I know Kasapa Buddha. Because of this reason, although he was reborn in Awiha Brahma plane, he was always expecting his prayer, our Bodhisattva's renunciation. Because he already know in Dainokaspa Buddha that our Bodhisattva one day will become Karma Buddha. Because of this reason, one day when our Bodhisattva Siddhartha renounced the world, at that day he came down to the Anoma beach to offer 8 prakaras, 8 requisites, jivara, 3 jivaras, bowl, needle, water filter, sword, reza, etc. So at that day, he offered these 8 prakaras. Our Bodhisattva cut his hair bravely, without relinquishing reluctant mind. Bravely he cut his hair, take this robe, pronounce the word. Oh, very good. Gatikara ini dia mempunyai seorang sahabat karib yang bernama Jyotipala. Jyotipala ini merupakan bodhisatta kita, bodhisatta yaitu yang kelak akan menjadi Buddha Gotama. Jadi pada saat itu di zaman Buddha Kasapa, mereka adalah dua sahabat yang karib. Pada saat Gatikara ini sudah terlahir di alam Awiha, beliau masih sangat memperhatikan apa yang terjadi pada sahabatnya, yaitu pada Jyotipala ini. Beliau pada saat itu, karena sudah mengetahui dari mulut Buddha Kasapa bahwa Jyotipala ini nantinya akan juga menjadi seorang Sammasambuddha, sehingga beliau sangat mengharapkan, sangat menanti-nantikan saat-saat di mana Jyotipala ini meninggalkan keduniawian. Dan pada saat sang Bodhisatta terlahir sebagai Siddhartha Gautama, pada saat beliau meninggalkan keduniawian, Gatikara ini juga turun ke dunia, turun ke Danau Anoma atau di pinggiran Danau Anoma, kemudian memberikan persembahan 8 perlengkapan hidup bagi seorang petapa. Misalnya jubah, kemudian pata atau mangkuk, kemudian pisau cukur, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat bahwa Sang Bodhisatta meninggalkan keduniawian dengan gagah berani, tanpa ragu-ragu. Ya, kalian seyogianya juga melakukan hal serupa. Jadi mengenakan jubah dan meninggalkan keduniawian. In this case, I want to to say that if a meditator wants to know the dependent origination by direct knowledge, first he or she must try to discern five present causes, which are accumulated for the future existence. In this case, I want to relate one example. In my forest refuge retreat, there is one meditator. She specializes Tachana because she likes Tachana very much. Her attention is in this very light. If she began Raha, it is okay. But her second choice is if she cannot begin Raha in this very light, she wants to be reborn as a Brahma Oni. In this case, if she understands as a Brahma, this is avijja, ignorance, wrong understanding. Attachment to the Brahma life is craving, tanha. Repeated attachment to the Brahma life is upadana, clinging. Then she specializes to jhana dhammas. These jhana dhammas are, altogether, they are 32 mental formations. They are sankhara formations. But as long as they are also anicca, impermanent, as long as they rise, they pass away very, very quickly. Although they pass away, they left behind karma potentiality. That karma potentiality is called karma. Altogether, there are five present causes. Avijja, ignorance, tanha, craving, upadana, clinging, sankhara, tajjana formations, tajjana dhamma formations, and karma potentiality of these tajjana formations. Jadi apabila seorang meditator ingin mengetahui paticca samuppada, jadi pertama-tama dia harus mampu melihat, mencermati lima sebab yang terjadi pada saat ini yang nantinya akan menghasilkan akibat di masa yang akan datang. Saya ingin menceritakan satu kisah lagi yang berhubungan dengan seorang meditator, seorang yogi yang tinggal di suatu tempat meditasi di hutan. Yogi tersebut adalah seorang wanita dan dia mengkhususkan diri pada pencapaian jhana yang ketiga. Karena dia berpikir, kalau misalnya saya mencapai arahat, ya okay, tidak masalah. Tetapi kalau misalnya dalam kelahiran ini saya tidak mencapai arahat, maka diharapkan nantinya dia akan dia ingin terlahir sebagai seorang Brahma. Dan jadi dalam hal ini, pertama-tama dia memiliki lima sebab. Yang pertama, avijja, yaitu pemahaman yang salah terhadap eksistensi sebagai Brahma tersebut. Kemudian yang kedua, atau ketidaktahuannya terhadap keberadaan sebagai Mahabrahma, itu yang disebut sebagai avijja. Kemudian yang kedua adalah tanha, kemelekatan terhadap alam tersebut. Yang ketiga adalah upadana, yaitu kemelekatan yang berulang-ulang terhadap alam tersebut. Kemudian yang keempat adalah sangkara, yaitu dia mengkhususkan diri dalam jhana, dalam bentukan-bentukan batin dari jhana keempat. Untuk jhana yang ketiga, secara keseluruhan ada 32 bentuk-bentuk batin atau 32 sangkara yang ada di dalamnya. Walaupun sangkara-sangkara ini timbul dan tenggelam dengan sangat cepat, tetapi Mereka masih meninggalkan potensi kama, dan itulah yang menjadi sebab yang kelima, yaitu kama. Potensi-potensi kama menjadi salah satu dari kelima sebab tersebut. Jadi karena adanya kelima sebab tersebut yang membuat dia nantinya terlahir sebagai seorang Brahma. If a meditator wants to become arahat, is it good? If it is good, you must shave. But in this case, she can discern these five causes easily. After that, we teach her to discern nama, rupa, mentality, and materiality, bhagava, abduti, and then not but linking my moment, parisandhi states. After discerning nama, rupa, abdu, parisandhi, my moment, but linking my moment, she continued to discern nama, rupa, mentality, and materiality, and the past life. When she discerned mentality and materiality in her past life near that moment, there is one problem. One problem is in her mind she saw bats, B-A-R-D, that's bats. She is releasing bats. While she is releasing bats, she had the intention to be a liberated woman from the round of rebirth. Such idea only, but not especially wishing. She had such idea, such intention. She want to be liberated from the round of rebirth. Such intention. Why such intention appeared to her? Because she was at that time Christian. Although she was Christian, when she is studying in her school, they must study different religions. In their school, there is one room. In that room, there are Buddha images as well as different articles relating to the Buddhism. When she saw these objects attacked to her mind. And then, liberation she partially understood. Because of this idea, she released this bath. We call this is Jivita Dana, to save their life. This is her wholesome karma. But while releasing this bath, she had the intention to be liberated, like from the Rana rebirth. This is her intention. Apakah kalian ingin menjadi seorang arahat? Apakah menjadi seorang arahat itu adalah sesuatu yang baik? Kalau kalian merasa itu adalah suatu hal yang baik, maka cukurlah. Jadi wanita tersebut atau yogi wanita tersebut, dia mampu mencermati kelima sebab di masa lampau dengan kelima sebab yang ada di saat ini dengan mudah, dan jadi dia mampu untuk mencermati fenomena batin dan fenomena materi dalam kelahiran ini. Kemudian beliau juga mampu mencermati fenomena batin dan materi sampai ke titik di mana terjadi penyambungan kesadaran pada saat mulai terjadinya kelahiran yang baru. Dan ketika dia melanjutkan mengamati atau mencermati fenomena batin dan fenomena materi di dalam kelahiran lampaunya, ketika beliau melihat saat fenomena batin dan materi di saat-saat menjelang kematiannya, Lantas muncul satu masalah. Dia melihat di dalam batinnya suatu adegan di mana dia melepaskan sejumlah burung. Dan pada saat melepaskan burung tersebut, dia mempunyai suatu niat, mempunyai suatu ide agar dirinya bisa juga terbebas dari kelahiran kembali, terbebas dari samsara. Jadi pada saat dia melepaskan burung, dia mempunyai niat agar dia bisa terbebas dari samsara. Mengapa demikian? Karena sebetulnya sebelumnya dia adalah seorang Kristen. Walaupun dia sebagai seorang Kristen, tetapi di sekolah dia mempelajari 5 agama. Dan di sekolahnya itu juga ada suatu ruangan khusus untuk agama Buddha. Di dalam sekolahnya diajarkan 5 agama. Dan ada salah satu ruang yang khusus untuk agama Buddha. Dan di dalam ruang tersebut ada Buddha Pratima, ada Buddha Rupang, atau patung Buddha, atau gambar Buddha. Dan di dalamnya juga ada sejumlah literatur atau buku-buku tentang agama Buddha. Lantas, barang-barang tersebut yang ada di dalam ruangan tersebut menarik perhatiannya dan lantas membuatnya mempunyai keinginan untuk terbebas dari samsara. Tindakan melepaskan burung ini di dalam agama Buddha disebut sebagai jiwita dana, yaitu dana kehidupan. In that Buddha's room, in their school, there is one image. That image attracted to her very much. Attracted to her mind very much. That image is our Bodhisattva. While he was practicing in Uruvela for 6 years, that image only. Very thin, all bones are coming off. Very thin, that picture attracted to her mind very much. Then she checked what is what. Then she partially understood liberation. Because of this reason, when she saw birds, she had a lot of karuna, compassion. Because of this reason, she bind these birds and she released these birds. When releasing these birds, she had also the idea for liberation. I asked her, but however, here, in this case, his donation is called Jivita Dana, to save bird's life. While accumulating this karma, her sila is very pure. She never, although she was Christian, she never killed any being. She never steal any other requisite belongings, any other's belongings. She never do sexual misconduct. She never tell lies. She never drink any intoxicants. Her sila is very pure. Based on pure sila, she accumulate wholesome karma, releasing birds to save their life. But her intention is for liberation. For what type of liberation? As a man or woman, when I ask her to check, then she say, as a woman, she want to practice for liberation. Such type of idea only. Jadi pada saat itu di ruangan agama Buddha ada sebuah patung yang sangat menarik perhatiannya. Patung itu adalah patung itu menggambarkan kondisi bodhisatta yang berada dalam kondisi yang sangat kurus karena bertapa di Uruwela selama 6 tahun. Dan pada saat dia ingin menyelidiki mengapa sampai patung tersebut berwujud demikian, lantas pada saat itulah muncul keinginannya untuk mencapai pembebasan. Karena adanya karuna, adanya belas kasih yang ingin membebaskan makhluk lain dari penderitaan, maka dia melakukan pelepasan burung. Dan pada saat melepas burung ini, lantas dia juga muncul ide untuk mencapai pembebasan. Dan pada saat dia melakukan jiwitadana ini, yaitu dana dalam bentuk kehidupan, sila beliau juga pada saat itu sangat murni. Jadi walaupun beliau saat itu sebagai seorang Kristen, tetapi dia menjalankan dia tidak membunuh, dia tidak suka membunuh, kemudian juga tidak suka mencuri, kemudian juga tidak suka berbuat asusila, kemudian juga tidak suka berbohong, dan juga tidak suka menenggak minuman keras. Jadi pada saat dia melakukan jiwitadana ini, pada saat dia melepaskan burung ini, beliau juga mempunyai keinginan untuk mencapai pembebasan. Waktu itu saya bertanya kepada yogi tersebut, keinginan Anda mencapai kebebasan sebagai apa? Pada saat itu dia mengatakan dia ingin berlatih untuk mencapai pembebasan sebagai seorang wanita, dalam kondisi sebagai seorang wanita. Let us rest for a few minutes. Ya, mari kita beristirahat sebentar.